Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir Jalalain. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah. Kita masih membaca terkait golongan yang ketiga, orang-orang munafikin. Di ayat yang ke-8 wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ucapan orang-orang munafik yang mengaku dengan lisannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bi mu'minin, dalam keadaan mereka tidak beriman sesungguhnya. Yuhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Allah menyatakan wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Nah, ini ayat yang terakhir kemarin, ayat yang ke-9. Sekarang kita masuk ayat yang ke-10. Masih terkait tentang sifat orang-orang munafik. Qala Allahu ta'ala fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Syakkun wa nifakun. Penyakit apa itu? Penyakit syak, keragu-raguan. Wa nifakun, penyakit nifak. Fawwa yumridhu qulubahum, dan itu yang membuat sakit hati-hati mereka. Membuat sakit hati-hati mereka. Ay yud'ifuha. Membuat sakit itu maksudnya apa? Membuat lemah hati-hati mereka. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka sudah ada penyakit, ya penyakit keragu-raguan, penyakit nifaq. Itu yang bikin sakit hati mereka, membuat lemah hati mereka. Wa qala ta'ala fazadahumullahu maradun, lalu Allah tambahi kepada mereka sakitnya. Asalnya sudah ada penyakitnya, kembali ditambah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Dalam bentuk apa ini? Bima anzalahu minal Qur'an. Dengan apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Likufrihim bih. Karena kekufuran mereka terhadapnya. Allah turunkan Al-Quran. Naam. Karena kekufuran mereka, tambah sakit mereka. Qala ta'ala walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ai mu'limun. Adab yang pedih, menyakitkan. Bima kanu. Dengan apa-apa, dengan sebab mereka yang yukadzibun. Bima kanu yukadzibun. Di sini ada dua bacaan. Bima kanu yukadzibun dan bima kanu yukadzibun. Bitasydid yukadzibun. Dalnya di tasydid. Hai Nabi Allah, disebabkan mereka mendustakan, yukadzibun mendustakan Nabi Allah. Disebabkan mereka mendustakan Nabi Allah. Wabit takhfif, kalau dibaca takhfif yakdzibun, ya, di takhfif bacanya. Maknanya takhfif itu maknanya dusta mereka. Dengan sebab mereka dusta. Dusta apa ini? Fi qaulihim, pada ucapan mereka amanna, mereka telah beriman. Yang mereka menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, itu dusta ucapan mereka. Karena intinya tidak beriman, hanya mengungkapkan keimanan dalam lisannya dan tidak dengan hatinya. Itu mereka dusta. Ya. Maka itu bacanya bima kanu yakdzibun. Dengan sebab mereka dusta, mereka mendapatkan walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim, mereka mendapatkan azab yang menyakitkan. Kenapa? Bima kanu yukadzibun, dengan sebab mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua bacaan, yukadzibun dan yakdzibun. Ini maknanya beda. Naam. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik. Itu di ayat yang ke-10 terkait orang munafik. Nah, terkait orang-orang munafik yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Tadi disebutkan penyakit syak, penyakit nifak. Di sini fi qulubihim maradun, ini jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau kita pelajaran nahwu, fi qulubihim maradun bukan jumlah fi'liyah. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah menggunakan jumlah ismiyah. Fi qulubi marad. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau terangkan di sini Allah gunakan jumlah ismiyah. Tadulu ala maqsim, menunjukkan betul-betul ini sudah tertancap penyakit ini. watamakun, sudah mantep, sudah parah penyakitnya yang ada di hati-hati mereka. Jadi penyakitnya sudah berada di situ, di hati mereka. Naam. Fazadahumullahu maradha, Allah tambahi. Allah tambahi sakitnya. Kenapa Allah tambahi sakitnya? Karena perbuatan mereka sendiri. Karena mereka yuridunal kufra. Karena mereka menginginkan kekufuran. Bertambah parah penyakitnya, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menginginkan kekufuran dalam hatinya. Nah, nanti dari mana kita tahu orang-orang ini memang menginginkan kekufuran sehingga Allah tambahi sakitnya, tambah parah penyakit hatinya? Itu nanti di ayat yang ke-14, ketika mereka bertemu dengan sesama mereka, mereka mengungkapkan jati dirinya. Innama akum, kami ini bersama kalian, orang-orang kafir. Innama nahnu mustazi'un, kami menyatakan dengan lisan-lisan kita aman nabilah kepada orang beriman, itu hanya mengolok-olok saja, enggak temenan. Nah, sejatinya kami ini bersama kalian, orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan mereka yuridul kufra, mereka menginginkan kekufuran sehingga Allah tambahi sakitnya. Sudah ada benih penyakit dan mereka ingin kekufuran, ditambahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah zalim kepada mereka, ditambah sakit, tidak. Karena mereka menginginkan itu, bertambah parah penyakitnya. Falamma zaghu, ketika mereka menyimpang, azaghallah. Sebabnya itu dari hamba. Ketika Allah palingkan hamba, ketika Allah simpangkan hamba, penyebabnya karena ada pada hamba itu sendiri. Bukan Allah yang kemudian bikin kezaliman. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Dari ayat yang ke-10 ini bisa kita ambil faedah. Ketika seorang hamba itu tidak menerima al-haq, annal insan idza lam yakun lahu iqbal alal haq, manusia itu jika tidak menerima al-haq dan hatinya itu sudah ada penyakitnya, wa kana qalbuhu maridhon, dan hatinya itu sudah ada penyakit, sudah berpenyakit, maka yu'aqabu biziyadatil marad, akan diiqab, disiksa dengan ditambah penyakitnya. Fi qulubi maradun wa zadahumullahu maradha. Manusia itu jika dia tidak menerima al-haq, dalam keadaan hatinya itu sudah penyakit, berpenyakit, akan bertambah parah penyakit dalam hatinya. Nah, penyakit yang dalam hati tadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, syakkun wa nifakun. Ya. Juga disitu berupa syubhat wa syahwat, penyakitnya. Nah, mereka mengenal al-haq, tapi karena syahwatnya mereka tolak al-haq. Ini penyakit syahwat. Jadi, faedah yang kedua dari ayat ini, bahwasanya penyebab Allah menyesatkan seorang hamba, penyebab Allah menyesatkan seorang hamba itu dari hamba itu sendiri. Penyebab Allah menyesatkan seorang hamba itu berasal dari hamba itu sendiri. Anna asbaba idzalillah al-abdah wa minal abdi. Bahwasanya penyebab Allah menyesatkan seorang hamba itu sebabnya ya hamba itu sendiri. Nah, yang tadi kita terangkan, fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka sudah berpenyakit, Allah tambah sakitnya. Kenapa? Karena mereka yuridunal kufra. Karena mereka menginginkan kekufuran. Baik. Kemudian yang ketiga, dari ayat ini menunjukkan kepada kita annal ma'asi, bahwasanya kemaksiatan itu tazidu wa tanqus, bisa bertambah, bisa berkurang sebagaimana keimanan. Ya. Kemaksiatan bisa tambah nemen, bisa berkurang. Maka tadi disebutkan fazadahumullahu marada, Allah tambahi sakitnya. Ditambah nemen sakitnya, bertambah nemen kemaksiatannya, bertambah nemen syaknya, keraguan-keraguannya. Baik. Iman yazid wa yanqus. Ma'asi juga yazid wa yanqus. Baik. Kemudian dari ayat ini juga bisa kita ambil faedah ancaman keras bagi orang-orang munafik. Al-wa'id asyadid lil munafiqin. Ancaman keras bagi orang-orang munafik yang lisan mereka tidak sama dengan hatinya. Mengucapkan keimanan dengan lisannya, menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Ini nifaq. Munafik mendapat ancaman Allah, walahum azabun alim fi darkil asfali minan nar, berada di neraka yang paling bawah. Nah, kemudian faedah berikutnya dari ayat ini ke lima, empat, lima, bahwasanya hukuman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, hukuman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu dengan asbab, dengan sebab. Annal uqubat la takun illa bi asbabin. Ketika Allah turunkan hukumannya kepada hamba-hambanya, pasti ada sebabnya. Enggak moro-moro Allah hukum tanpa sebab, enggak ada itu, zalim. Ya. Dan Allah itu tidak zalim. Nah. Dan ayat ini menunjukkan itu. Setiap adab yang Allah turunkan pasti dengan asbab. Ya. Rahman. Ayat mana itu? Yang menunjukkan adab Allah itu diturunkan pasti ada sebabnya. Dimakan ya kibut. Allah turunkan azabnya sebabnya apa? Bimakanu yakdzibun, bimakanu yukadzibun. Disebabkan mereka dusta dengan ucapannya, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dengan sebab mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan bimakanu yukadzibun. Nah, Allah turunkan azabnya pasti ada sebabnya. Nah. Baik. Kemudian juga di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang munafikin, innal munafikin, orang-orang munafik itu mengumpulkan dua perkara, mengumpulkan dua hal. Yang pertama al-kadzib, dusta. Dan ini memang sifatnya munafik. Wa idza hadatsa kadzaba. Ini sifatnya orang munafik. Mengumpulkan dua perkara. Yang pertama al-kadzib, dusta. Yang kedua at-takdzib, mendustakan. Ini dengan dua bacaan tadi yang kita sebutkan. Bima kanu yakdzibun atau bima kanu yukadzibun. Mengumpulkan baina takdzib wa takdzib. Nah, kemudian faedah yang terakhir, ketujuh ya, dzammul kadzib, celaan bagi kedustaan, ya, atau tercelanya dusta. Nah, dusta ini yang menyebabkan iqab Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini min hisaril munafikin. Ya. Ini termasuk perangainya, sifatnya orang munafik. Baik, itu ayat yang ke-10. Qala Allah taala di ayat berikutnya, wa idza qila lahum ay li haula, jika dikatakan kepada mereka, ay li haula, kepada mereka orang-orang munafik ini, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian mengadakan kerusakan, tufsidu, mengadakan kerusakan, merusak, fil ardi, di atas muka bumi ini. Jika mereka dinasihati, jika mereka ditegur, jangan bikin kerusakan di atas muka bumi ini. Bil kufri, apa bentuk mereka bikin kerusakan, kata mu'alif rahimahullah, bil kufri, dengan kekufuran. Kekufuran yang dijalankan seorang hamba itu merusak bumi. Wa at-takwik, at-ta'wik, ta'wik itu menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Allah. Ya, ya sudunan nas anwilillah, menghalangi orang untuk beriman, itu namanya at-ta'wik. Anil iman, ini yang dijalankan orang-orang munafik ini. Ya, mereka bikin kerusakan di atas muka bumi dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, dengan menghalangi umat manusia dari keimanan kepada Allah. Qalu, mereka menjawab ketika dinasihati agar tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini, mereka menyatakan qalu innama nahnu muslihun. Kami ini orang-orang berbuat kebaikan. Kami bukan perusak. Justru kami ini membuat kebaikan. Nah, innama nahnu muslihun. Jadi mereka mengingkari, mereka membantah, kami bukan orang-orang yang berbuat kerusakan, justru kami itu pembawa kebaikan, islah. Innama nahnu muslihun, Qala al-muallif wa laysa ma nahnu fi bi fasadin. Tidaklah apa-apa yang nahnu fihi kami ada padanya bifasad, kerusakan, tidak. Apa yang kami jalankan tidak merusak, bukan kerusakan. Qala Allah Ta'ala raddan 'alaihim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membantah mereka. Membantah mereka yang mengingkari membuat kerusakan, bahkan mengaku membuat perbaikan di atas muka bumi ini. Allah bantah mereka di ayat berikutnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala litanbih. Ala, ketahuilah, litanbih, untuk memberikan perhatian. Ala innahum, sesungguhnya mereka itu, innahum, ini ada inna li ta'kid, untuk penekanan. Sesungguhnya mereka itu, Allah lanjutkan lagi, hum, innahum, sungguhnya mereka itu, hum, ini disebut dhamirul fasl, yang fungsinya juga li taukid, untuk menguatkan, jadi double-double, ada innahum, hum, sesungguhnya mereka ini, ya mereka ini, double, untuk taukid, penekanan. Naam, al-mufsidun, pembikin kerusakan. Sesungguhnya mereka ini, ya mereka ini membikin kerusakan. Walakin la yashurun, tapi mereka enggak merasa. Nah, mereka tidak merasa kalau berbuat kerusakan. Mereka mengira mereka berbuat kebaikan. Ini bahaya. Seperti ahlul bidah yang mereka berbuat kebidahan, perasaannya apa yang mereka jalankan takarrub kepada Allah, sebuah ibadah yang Allah syariatkan, makanya susah untuk menasihati orang-orang yang berbuat kebidahan, karena mereka yakin ini ajaran yang Allah syariatkan. Berbeda ketika menasihati orang-orang berbuat kemaksiatan. Mereka sadar memang ini dilarang, ini terus bagaimana lagi. Mereka ngaku ini salah, ini keliru. Tapi beda dengan orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Makanya iblis itu senang, lebih senang dengan kebid'ahan, karena pelakunya gak nyadar. Pelakunya taunya ini baik, ini boleh, nah, padahal itu sebuah kerusakan. Seperti ini orang-orang munafik ini, membuat kerusakan, anggapannya ini kebaikan, anggapannya ini kebaikan. Baik, ini ikhwan fiddin azzi wa azzakumullah, salah sangka tanpa sadar. Sudah semangat, dikira itu benar, ternyata keliru. Sudah menyalah-nyalakan pihak lainnya, ternyata dia yang salah. Sudah sangat yakin dia di atas kebenaran, ternyata selama ini dia di atas kebatilan. Baik, khan fidina azani wa azakumullah, ayat ini ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Bisa kita ambil faedah bahwasanya kemunafikan itu, kemunafikan nifaq, menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, itu minal fasadi fil ardh, itu termasuk kerusakan di atas muka bumi ini. Kemunafikan itu termasuk kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, baik. La tufsidu fil ard, jangan kalian bikin kerusakan di atas muka bumi ini. Dan nifaq itu a'damul fasad fil ard. Nifaq itu kerusakan yang terbesar di atas muka bumi ini. Makanya tadi ketika Allah membahas orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang kafir murni, baru yang ketiga ini orang munafik, ini yang paling parah. Ya. Nah, dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ujian atau bala, ya, bencana yang paling besar pada seorang hamba itu ketika dia menjalankan kerusakan beranggapan dia menjalankan kebaikan. Ini musibah, ya. A'domul maso'ib, musibah yang paling besar. Digambarkan di matanya, di hatinya dia berbuat baik, ternyata dia berbuat salah, ya. Dia menjalankan kebidahan, perasaannya dia menjalankan sunnah, perasaan dia menyampaikan al-haq, padahal dia menyebarkan al-batil. Nah, bahaya itu. Innama nahnu muslihun, kami ini orang yang berbuat kebaikan, bukan orang-orang merusak. Mereka-mereka merusak persatuan, tapi meyakini mereka-mereka itu yang menyatukan umat. Mereka yang bikin ukhuwah terpecah belah, tapi menuduh orang-orang yang memecah belah persatuan. Mereka mengira mereka lah orang yang berupaya untuk menyatukan umat, dan lawannya yang memporak-porandakan ukhuwah, padahal dia itu sendiri dengan perbuatannya, dengan kegiatannya, dengan ucapannya, justru yang merusak ukhuwah salafiyah, ukhuwah islamiyah. Nah, ini a'dhamul bala, ya, musibah yang besar. Ya. Baik. Dan Allah tidak kasih toleransi ketika seorang hamba menjalankan perbuatan keliru, dia anggap itu benar. Dia yakin ini benar, dia jalankan itu, padahal itu keliru. Allah tidak kasih toleransi. Maksudnya, oh tidak apa-apa lah, ya kiranya benar, ternyata salah, tidak. Dia menjalankan kesesatan, dia di atas kesesatan, anggapan dia ini jalan al-haq, ini gak ada toleransi. Maka bahaya. Maka diantara doa Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan kepada kami al-haq itu al-haq, ya. Warzuqna, dan berikan kami rezeki untuk bisa mengikutinya, ya. Tunjukkan ini al-haq, al-haq, berikan kami kemudahan untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami al-batil itu batil, ya. Dan berikan kami kemudian untuk menjauhinya, ya. Jangan kemudian justru terbalik, nam al-haq dipandang al-batil, al-batil dipandang al-haq. Nam ini a'dhamul bala, ya. Kayak ini orang-orang munafik dinasihati, loh, saya tidak bikin kerusakan. Innama nahnu muslimun, kami itu berbuat baik, anda itu yang merusak. Malah menyala-nyalakan orang lain. Anda itu yang bikin rusak. Kami bahkan menyerukan persatuan. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, bahwasanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman, itu pandangan mereka pendek. Pandangan mereka pendek. Anna ghairal mu'min nadharuhu qasirun. Pandangan orang yang tidak beriman itu pendek pandangannya. Nah, contohnya ini, orang munafik itu mengira perbuatan baik itu semata-mata hanya dalam kehidupan ini saja. Ya. Padahal perbuatan baik itu termasuk di dalamnya ketika berjalan di atas hukum Allah. Ya. Dikira kalau berbuat baik kepada manusia itu sudah berbuat kebaikan. Terus bagaimana hubungan dia dengan Allah? Ya. Nah, baik. Juga bisa diambil faedah dari ayat ini, tidak semua orang bikin pengakuan itu benar dengan pengakuannya. Tidak semua orang yang mengaku membikin pengakuan itu benar dengan pengakuannya. Laisa kullu man idda'a syai'an yasduqu fi da'wahu. Tidak semua orang yang mengaku itu kemudian benar dengan pengakuannya. Kami ini yang menyerukan persatuan, ya, belum tentu. Ya, meskipun dia berkuar-kuar menyatakan itu dan menuduh pihak lainnya yang bikin kerusakan, belum tentu. Nah, apa yang dia ikrarkan, apa yang dia serukan itu benar, belum tentu. Baik. Innama nahnu muslihun, ini contohnya. Mereka berkuar-kuar, innama nahnu muslihun, kami membuat perbaikan, padahal sejatinya mereka membuat kerusakan. Allah tegaskan, ala innahum humul mufsidun. Maka jangan kemudian gampang tertipu, gampang terperdaya dengan pengakuan-pengakuan di lisan. Pengakuan-pengakuan yang tidak ada buktinya. Nah, kami yang di atas al-haq, mereka itu yang di atas kedustaan. Kami yang dari dulu berupaya untuk merintis ukhuwah, mereka yang bikin kerusakan, mereka yang memecah belah. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Naam. Qala ta'ala, dilanjutkan di ayat berikutnya, masih terkait orang-orang munafikin. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana manusia itu beriman. Berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. An-nas ini siapa? Manusia ini siapa? Kata mu'alif rahimahullah, ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian para sahabat, sahabatnya nabi. Ketika mereka diperintah, naam, berimanlah kalian sebagaimana para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka jawab, qalu anu'minu, apakah kami harus beriman, kama amana sufaha, sebagaimana orang-orang rendahan, sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. merendahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai kata mu'alif al-juhal, subha itu mana juhal, orang-orang bodoh. Ai la naf'alu ka fi'lihim, kami tidak akan menjalankan seperti perbuatan mereka. Oh, mereka orang bodoh. Masuk kami diminta untuk nyuntuh mereka. Naam. Qala ta'ala raddan 'alaihim. Allah Ta'ala pun membantah mereka. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata Allah. Ala ketahuilah innahum sufaha, kayak ayat sebelumnya. Sesungguhnya mereka itu, yang mereka itu sufaha, mereka itu yang bodoh. Walakin tetapi la ya'lamu, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak mengetahuinya. Naam. La ya'lamuna bidzalika, mereka tidak mengetahui dengan hal itu. Naam. Ini khani fidina zani wa azakumullah. Taib. Ini di antara perbuatan orang-orang munafik yang sering biasa merendahkan orang-orang yang beriman. Ya. Naam. Para sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah SAW, khairun nasu qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Naam. Dan juga tentunya rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ini generasi terbaik ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi direndahkan, dihina orang munafik. Ya. Dinyatakan sebagai orang-orang sufaha. Kama amana sufaha, masuk kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Ya. Nah. Dari ayat ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang munafik itu tidak bermanfaat dakwah kepada mereka. Annal munafik la tanfa'u da'wa ilal khair. Orang munafik itu tidak bermanfaat mendakwai mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Yang kedua dari faedah ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik itu punya sifat ijab nafsi, bangga diri, ujub, ya, merasa lebih tinggi dari yang lain. Ijabul munafikin bi anfusihim, ketika mereka menyatakan anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Nah, baik, ini sifatnya orang-orang munafik. Dan juga di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya musuh-musuh Allah mereka mensifati orang-orang yang beriman dengan sifat-sifat dan nama-nama jelek. untuk melarikan umat manusia darinya. Di sini orang munafikin menyatakan orang beriman sebagai sufaha, orang-orang bodoh. Dan di dalam dakwah, ya, Rasulullah SAW itu dijuluki dengan berbagai macam julukan. Sairun, majnun, tukang sihir, orang yang gila, sahirun, tukang sihir, dan macam-macam. Ya, itu biasa. Ya. Menggelari gelaran-gelaran jelek kepada orang-orang beriman, terutama kepada para duat. Ya. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwasanya pemahaman radikal itu yang membawa dan sumbernya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga seperti ini, menggelari para duat dengan nama-nama yang jelek agar lari dari mereka. Ada yang menyatakan pondok-pondok salafiyin itulah embrionya para teroris. Sumber munculnya teroris itu bersumber dari pondok-pondok Tahfidzul Quran. Ini perbuatannya orang-orang ini, menggelari aulia Allah dengan nama-nama jelek agar umat manusia lari darinya. Ketika di zaman kita ini terdengar suara itu, jangan kaget, nenek moyang mereka sudah demikian. Nah, mereka sudah menyatakan anu'minu kama amana sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang bodoh itu. Orang-orang bodoh dengan nama-nama jelek, dengan gelaran-gelaran jelek itu sudah jalannya mereka. Baik, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nah, kemudian faedah berikutnya ini keberapa ini? Ke 3, 4. Seluruh orang-orang yang tidak beriman, anna kullaman lam yu'min, seluruh orang-orang tidak beriman, fahuwa syafih, itu orang dungu. Ya. Seluruh orang-orang yang tidak beriman itu orang-orang dungu. Alala innahum sufaha, mereka itu sufaha, mereka itu syafih, dungu, mereka itu bodoh. Ya. Siapa mereka? Orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu orang-orang bodoh. 6. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Ada yang terakhir, yang kelimanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang beriman. Lihat nih, ayat yang tadi kita lewati, kita baca ini dibantah oleh Allah. Ya. Dibantah oleh Allah. Mereka itu orang-orang yang dungu, mereka itu orang-orang sufaha. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Ini ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dan masih berlanjut, ya, masih belum selesai. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan ayat berikutnya dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Ada sebuah pertanyaan. Apakah tempat sholat untuk sholat Jumat itu, ketika mengadakan sholat Jumat itu, harus disyaratkan mendapatkan izin dari penguasa? Ketika mengadakan Jumatan, sholat Jumat, apakah harus ada izin dari penguasa setempat? Hanifidina zaniwa azakumullah, pendapatnya jumhur ulama, pendapatnya madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah, dan pendapatnya Ibnu Hazm al-Zahiri, ya, tidak ada syarat mengadakan sholat Jumat itu harus ada izin dari penguasa. Ini madhabnya jumhur, ya. Yang berpendapat harus ada izin itu hanya madhab Hanafiyah. Naam. Di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan madhabuna, madhab kami, anna tasuhu bi ghairi idni wa khuduri, sah sholat Jumat itu tanpa izin penguasa dan tanpa kehadiran penguasa di situ. Ya. Meskipun penguasa enggak hadir di masjid untuk sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Meskipun tanpa izin penguasa, sah sholat Jumatnya. Sawa'un kana sultan fi balad amla, sama saja apakah penguasanya ada di daerah itu atau tidak. Daerah itu ada penguasanya atau tidak. Baik, ini Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Kemudian juga Ibnu Hazm, beliau menyatakan tusalli fi kulli qaryatin saburat aw kaburat, dijalankan sholat Jumat itu di desa yang kecil maupun yang besar. Kana hunalika sultan am lam yakun, di situ ada penguasa maupun tidak. Beliau juga menyatakan wala farqa bainal imam fil jum'ah wal jama'ah fiha, enggak ada bedanya antara salat Jumat dengan salat jamaah lima waktu. Wa bainal imam fi sa'ir shalawat wal jama'ah fiha, antara imam seluruh salat dengan salat jamaah. Famin aina waqa al-umradul jum'ah khasa ila sultan duna ghairiha, bagaimana bisa orang itu membedakan sholat Jumat harus izin penguasa padahal sholat lima waktu tanpa izin penguasa? Mana dalilnya kok membedakan sholat Jumat dengan sholat lima waktu? Ini Ibnu Hazm rahimahullah. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan anna iqamatal jum'ah fil balad la yustaratu la'ital imam, menegakkan salat Jumat di sebuah tempat tidak dipersyaratkan adanya izin penguasa. Wa anna idza tamat syurut, jika sempurna syarat-syaratnya, wajib iqamatuha, wajib untuk ditegakkan. Sawa'un adina am lam ya'dhan, sama saja diizinkan penguasa atau tidak. Ini pendapatnya jumhur. Nah, sehingga disebutkan adillah yang banyak ya, tentang masalah ini. Bahwasanya mengadakan sholat Jumat itu sebagaimana sholat sholat lima waktu. Baik, maka tidak dipersyaratkan adanya izin dari penguasa atau kehadiran penguasa di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.